Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi, Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Pertarungan Dua Putra Mahkota. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen, ide cerita Cece Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-9 ini, sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Harry sebagai Kiganda, Siska sebagai Surti, dibantu oleh Mujadi, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya dan Cempaka yang kehilangan buruannya semakin menjadi geram karena kuda mereka pun tertinggal jauh di belakang. Baru saja keduanya akan duduk beristirahat, tiba-tiba dari kejauhan datang dua ekor kuda yang ternyata adalah tunggangan mereka. Mereka beristirahat, dan kemudian untuk mengisi perut mereka yang sejak pagi hari belum diisi, mereka berdua berpencar mencari hewan buruan. Sementara tidak jauh dari tempat dua remaja karang sedana itu berada. Ayo, ayo kejarlah aku. Ayo, ayo. Ayo kita kejar, ayo. Ayo, ayo, ayo. Surti! Surti! Hei, Surti, tunggu. Jangan lari, lah, Surti. Tunggu, Surti. Jantra, Soma, ajak kawan-kawanmu memintas. Aku khawatir dia akan menuju jurang batu yang curam itu. Cepat, Jantra. Baiki. Aku akan mencari Kakang Purbaya di sekitar hutan desa sini. Aku yakin dia akan menungguku. Surti! Ayah, mau main kejar-kejaran? Baiklah, aku akan bersembunyi hingga jauh, hingga jauh. itu ada orang datang mengejarku. Aku harus bersembunyi. Ya, kalian pasti tidak akan dapat menemukan aku. Sudah memeriksa ke bawah tebing ini. Dari ujung batu yang menjerok itu, saya melihat Niki. Tapi tidak ada sesuatu yang mencurigakan di bawah tebing ini. Ki. Lihat itu, Ki. Lihat, Ki. Itu dia Surti di atas pohon di pinggir jurang itu, Ki. Kalian berhasil menemukan aku. Bagus, bagus. Surti, celaka. Jangan bergerak. Desa Slomerto tersirap darahnya ketika melihat Surti anaknya berada di atas sebuah pohon yang mencorok ke tengah jurang. Sebuah pohon yang tidak terlalu besar, akan tetapi dipenuhi oleh dedaunan yang lebat. Diam! Jangan ada yang bergerak kemari! Jangan dekati aku! Jangan dekati aku! Aku ingin mencari kakang Purbaya! Jangan dekati aku! Kalian semua jahat! Jahat! Kalian telah mengusir kakang Purbaya! Dengarlah, Surti! Dengarlah! Kita akan dapat mencari anak itu dan membicarakan baik-baik tentang hubunganmu dengannya. Sekarang ayolah, kau turunlah perlahan-lahan, nak. Baiklah, jika kau memang takut untuk turun, diamlah di situ, berpeganglah erat-erat. Aku akan naik menolongmu, nak. Tidak! Jangan ada yang mendekatiku! Kalian semua jahat! Diam! Aku akan melompat ke bawah tanah jika ada yang berani mendekat kemari! Surti, jangan! Jangan, nak, jangan! Jangan lakukan itu! Ibumu tentu akan sedih dan merana seumur hidupnya! Jangan, nak, jangan lakukan! Ibu! Ayolah, nak! Ayolah! Kita kembali ke rumah. Ayo, mengapa kau jadi seperti ini? Kawan-kawanmu pasti juga cemas jika sampai terjadi apa-apa dengan dirimu, nak. Ayolah, Surti. Lihatlah itu. Sebentar lagi matahari akan terbenam. Sebentar lagi hari akan gelap, nak. Kalian semua kembalilah. Kembalilah. Aku akan menikmati indahnya sinar matahari sore. Aku akan menikmati sebagaimana kemarin bersama kakang Purbaya. Pergilah kalian semua. Pergi! Pergi! Dan jangan ganggu aku. Pergi! Atau aku akan melompat ke bawah tanah. Pergi! Baiklah, Surti, baiklah. Ayo, kalian semua pergilah. Pergilah dari sini, pergi. Ayo, pergi. Oh, Dewa Agung, apa yang dapat kulakukan? Apakah aku akan terus bersembunyi hingga hari menjadi gelap? Berbahaya sekali jika anakku berada di atas pohon itu hingga hari menjadi gelap. Tentu, ia akan menjadi semakin lelah dan tidak dapat dengan tenang untuk diam di atas terus. Kakang, Kakang Purbaya, kau tega meninggalkan aku, kakang. Selamat tinggal, ayah. Selamat tinggal, ibu. Biarlah aku mati saja di bawah jurang sana. Daripada aku membuat malu nama ibu dan ayah. Surti yang kini menjadi hilang kendali diri, bersiap untuk terjun ke bawah jurang yang sangat curam dan berbatu-batu. Ki Ganda yang melihat hal tersebut keluar dari persembunyiannya dan berusaha mencegah putrinya. Oh, jangan! Jangan lakukan, Surti! Jangan! Selamat tinggal, ayah! Selamat tinggal, ibu! Surti! Surti tanpa ragu lagi melompat ke bawah. Akan tetapi belum terlalu jauh tubuhnya meluncur ke bawah. Sebuah bayangan dengan cepatnya berkelebat menyambar tubuh gadis yang tengah meluncur jatuh. Dan kemudian bagaikan burung camar yang lincah, bersama dengan tubuh gadis yang dipondongnya, bayangan itu kembali naik ke atas setelah menjejak sebuah ranting yang menjulur di bawahnya. Kau akhirnya datang dan menolongku, Kakang Purbaya. Hei, bagaimana kau tahu namaku? Kakang, jangan tinggalkan aku lagi, Kakang. Terima kasih, anak muda. Kau telah menyelamatkan jiwa anakku. Tapi jangan kau kira dengan begitu kau akan dapat menghapus semua kesalahanmu di desa ini, anak muda. Hei, apa maksud paman? Aku sama sekali tidak mengerti. Baru saja aku menolong gadis ini. Mengapa paman justru bersikap seperti ini? Lepaskanlah anakku itu, anak muda. Tidak, aku yang justru tidak mau berpisah dengan Kakang Purbaya. Hei, ini, aku benar-benar tidak mengerti. Ada apakah ini? Lepaskan anakku itu, anak muda. Ini, kau bawalah kembali anakmu ini. Tidak, aku tidak mau berpisah dengan Kakang Purbaya. Tidak. Ayolah Surti, janganlah kau teruskan sikapmu yang tidak tahu malu itu, Surti. Ayo. Tidak. Ayo. Pisahkan aku dengan Kakang Purbaya. Tidak. Jantra, serahkan anakku ini pada salah seorang penduduk dan bawa kembali ke desa. Dan kau bantu aku untuk mengadu jiwa dengan iblis keji ini. Agaknya telah terjadi sesuatu yang disengaja di desa ini. Aku telah terperangkap oleh dua penyerang gelap tadi. Ya, mereka sengaja memancingku kemari. Dan dua orang itulah yang pasti merencanakan semua ini. Bagus. Hari ini biarlah aku mati. Asalkan manusia seperti dirimu dapat kubinasakan. Hoi, kepung tempat ini, Jantra. Jangan sampai lolos bajingan itu. Yaki. Tunggu dulu, Paman. Apa yang sebenarnya terjadi dengan putri Paman? Mengapa aku kalian tuduh sebagai manusia keji? Sudahlah, jangan banyak bicara lagi. Raden Purbaya mengelak ke sana dan kemari. Sedikitpun ia tidak melayani serangan dari Ki Ganda, kepala desa Slomerto. Sementara itu, Cempaka yang berhasil mendapatkan buruan tiba di pinggiran arena pertempuran sambil memondong seekor kijang yang cukup besar. Apa yang telah terjadi dengan adik Purbaya? Mengapa banyak orang mengepungnya? Dan ia terlibat tarung dengan seseorang. Apa yang telah terjadi, adik Purbaya? Tidaklah, tiba-tiba saja aku diserang setelah menyelamatkan nyawa seorang gadis yang ingin terjun ke bawah jurang sana. Kenapa bisa demikian? Sudahlah, jangan melayani mereka, adik Purbaya. Marilah, kita bakar buruanku ini. Tidak, Kak. Banyak keanehan yang terjadi di sini. Aku harus menuntaskan masalah ini. Hei, Jantra! Jantra, kau tangkap lagi situ, Jantra! Tangkap tolong lanjutannya! Baik, Giganda! Ayo! Perketat kepungan pemuda itu! Aku akan menangkap baris itu! Ayo! Serombongan pasukan berkuda datang ke tempat mereka. Setelah menambah melibatkan kuda mereka, rombongan pasukan itu berkelebat naik ke atas tebing yang berbatu terjal. Sementara itu, hari mulai gelap. Berhenti! Ganda! Hentikan pertempuran! Kijanto! Itulah dia orangnya, Ki. Dialah pembunuh keji di desa ini, Ki. Sudahlah kau menyingkir saja. Biarkan semua ini menjadi urusan Keraton Sokaraja. Tunggu dulu, Tuan Prajurit. Banyak yang harus dijelaskan. Ini... peristiwa ini benar-benar tidak kumengerti. Aku tidak berbuat apapun di desa ini. Aku baru saja tiba. Pasti ada orang yang tengah berusaha merusak nama baikku. Setan licik! Kau tidak akan bisa mungkir. Seluruh penduduk desa Slomerto akan menjadi saksi atas semua perbuatanmu itu. Membunuh dan merusak kehormatan anakku. Gila! Kalian semua gila! Adi Purbaya sejak beberapa bulan berada bersama-sama denganku. Dan selama lebih dari 7 hari, selalu berada di sisiku. Kalian benar-benar gila. Bagaimana bisa kalian menuduhnya demikian? Dusta! Kami semua menjadi saksi, Tuan Prajurit. Ya, kami semua menjadi saksi. Ya, betul. Mereka pasti berdusta. Iya, bohong. Tangkap dan beri hukuman kedua-duanya. Iya, tangkap. Oh, kau ikutlah bersama dengan kami semua ke Sokaraja. Biarlah, nanti di sana kita bicarakan persoalan ini. Baginda Suradipati tentu akan dapat menyelesaikan soal ini dengan sebaik-baiknya. Gila! Seenaknya saja kalian mengatur. Sudahlah, kita tinggalkan saja mereka, Adik Purbaya. Bagaimana mungkin, Kak, keadaan jadi seperti ini? Bagus. Rupanya kau masih memiliki harga diri, anak muda. Memang masalah ini harus diselesaikan. Untuk itu, ikutlah bersama kami. Jangan, Adik Purbaya. Persoalan ini akan menjadi semakin rumit jika kau mau mengikutinya ke Keraton Sokaraja. Kita tinggalkan saja mereka, dan kita akan menyelidiki masalah ini kemudian. Tapi, Kak, waspadalah. Bukan tidak mungkin ini semua adalah jebakan yang telah mereka atur. Ingatlah peristiwa di Desa Lumudan. Cepatlah, anak muda. Aku tidak mempunyai banyak waktu lagi. Maaf, Tuan Prajurit. Aku membatalkan niatku mengikutimu ke keratonmu. Mari, Kak. Hei, tunggu. Jangan tinggalkan tempat ini. Rupanya orang itu memiliki kepandaian yang tinggi. Ia mampu menyerang kita dalam jarak jauh seperti ini. Pemuda sehalus engkau dan gadis secantik ini ternyata adalah seorang iblis yang ganas. Ikutlah aku secara baik-baik, atau kau akan berurusan dengan kami, prajurit Sokaraja. Hayo, ikutlah. Kacempaka, lepaskanlah hewan buruan dari pundakmu. Laki-laki lawan kita, agaknya tidak dapat dibuat main-main. Biarlah. Aku khawatir akan lupa dan meninggalkan hewan buruan ini, Adik Purbaya. Agaknya kalian anak-anak muda yang keras kepala. Baiklah, aku akan menangkap dan mengiris sedikit kuping kalian, karena kalian tidak mau mendengar kata-kataku. Awas, berhati-hati, Kak Jembaka. Ternyata kau memiliki kepandaian yang dapat diandalkan, anak muda. Baiklah, jagalah terus seranganku ini. Prajurit, kepung dan menangkap gadis liar itu. Biar pemuda-pemuda ini menjadi bagianku. jantung, perwira tinggi dari kerajaan Sokaraja menyerang Raden Purubaya dengan jurus-jurus aneh yang cukup membingungkan Raden Purubaya. Sementara itu, Cempaka pun tengah mengamuk hebat, merobohkan prajurit-prajurit yang menyerangnya. Nah, para pendengar sekalian, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-14, Pertarungan Dua Putra Mahkota, yang dipersembahkan oleh Bombat dan Prokol bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.